Faslun fi mashi alal khufain. Fasal menjelaskan tentang kebolehan mengusap dua muzah sebagai pengganti dari mengusap kaki di saat wudu. Wal mashu alal khufain jaizun fil wudu la fi ghusli fardin aw naflin wa la fi izalati najasatin. Mengusap kedua muzah atau kedua sepatu itu diperbolehkan sebagai pengganti wudu saja. Jadi tidak semua basuhan kaki bisa digantikan dengan mengusap sepatu. Artinya mengusap sepatu ini tidak bisa sebagai pengganti dari mandi besar ataupun mandi sunnah, dan juga tidak bisa menggantikan menghilangkan najis. Falau ajnaba wa dumiyat rijluhu faradal masha badalan an ghusli rijli lam yajuz bal labudda minal ghusli. Maka dari itu, andai kata terdapat seseorang yang junub, seseorang yang memiliki hadas besar dan kakinya berdarah, lalu dia mengusap sepatu yang dipakainya, mengusap muzah yang dipakainya yang bertujuan sebagai pengganti membasuh kaki, maka usapan itu tidak diperbolehkan. Dalam arti dia harus mencopot sepatu atau muzah yang dipakai dan harus membasuh kaki yang sedang berdarah untuk mensucikan darah tersebut atau untuk menghilangkan hadas besar yang ada di kaki. Wa as'ara qawluhu ja'izun an nabas la rajlaini afdhalu minal mashi. Di dalam kata yang dipilih oleh pengarang takrib, yaitu kata ja'izun, ini memberikan kefahaman kepada kita, memberikan isyarat kepada kita bahwa perbandingan antara hukum mengusap muzah dan membasuh kedua kaki, ini lebih utama membasuh kedua kaki. Jadi membasuh kedua kaki di saat wudu lebih baik daripada mengusap muzah, walaupun keduanya boleh dilakukan. Wa inna ma yajuzu mashul khufaini la ahadihima faqat illa ayyakuna faqidal ukhra bi thalathati syara'ita. Kebolehan mengusap dua muzah sebagai pengganti membasuh kaki ini memiliki tiga syarat. Jadi tidak diperbolehkan seseorang hanya membasuh satu kaki kemudian kaki yang lain mengusap muzah, tetapi kalau dia melakukan basuhan kaki, keduanya harus dibasuh. Begitu pula di saat mengusap muzah, tidak boleh hanya satu, kecuali memang bila seseorang tidak memiliki kaki. Jadi kakinya hanya satu, dia hanya mengusap satu muzah. Tiga syarat untuk kebolehan mengusap muzah. Yang pertama adalah ayyab tadi'a ayyishahsu lubusahuma ba'da kamali toharoh. Seseorang jika ingin dia diperbolehkan mengusap muzah sebagai ganti dari membasuh kaki, dia harus memakai muzahnya dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Falau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi. Jadi sebelum dia sempurna bersuci, dia tidak diperbolehkan menggunakan muzah supaya dia mendapatkan kebolehan mengusap muzah. Jadi andai kata dia melakukan wudu untuk syarat muzah dan wudu itu baru sampai ke kaki kanan, kemudian dia memakai muzah kanan, lalu dia melanjutkan membasuh kaki kiri dan dia memakai muzah kiri, itu hukumnya tidak mencukupi syarat. Artinya muzah yang dipakai itu belum setelah sempurnanya bersuci. Karena memang syarat pertama, muzah harus dipakai setelah seseorang sudah sempurna bersuci. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamali taharati thumma ahdatha qabla wusuli rijli qadamal khufi lam yajuzil mashu. Ada penggambaran lain seorang yang tidak sah mencukupi syarat muzah, yaitu seseorang yang sudah memakai kedua muzahnya setelah dia bersuci, Namun sebelum kakinya sampai ke bagian bawah, sebelum kakinya sampai ke bawah muzah, dia batal. Maka itu juga tidak mencukupi syarat kebolehan muzah. Wa ayyakuna ayil hufani satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamaini bi ka'baihima. Syarat yang kedua adalah kedua muzah harus menutupi tempat kefarduan membasuh kaki, yaitu hingga mencapai dua mata kaki. Jadi muzah yang ukurannya kurang dari dua mata kaki ini tidak memenuhi syarat muzah. Falau kana dunal ka'baini kal midasi lam yakfil mashu alaihima. Contoh dari muzah yang di bawah mata kaki adalah midas. Di kitab ini dicontohkan midas. Wal muradu bisa tirihuna al hailu lamani urruya. Di dalam kitab fikih ada beberapa istilah kata satir. Di bab sholat juga nanti ada satir, di sini juga ada satir. Namun yang dimaksud dengan satir di dalam bab sholat dan di bab muzah ini berbeda. Kalau di bab muzah, yang dimaksud satir adalah sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Berbeda dengan bab sholat. Bab aurat dan bab sholat juga sama. Di bab sholat yang harus ditutupi adalah aurat. Dan sesuatu yang menutupi aurat harus berupa sutroh atau satir. Karena di bab sholat atau bab aurat yang dimaksud dengan satir adalah sesuatu yang menghalangi penglihatan. Kalau di bab ini satir adalah sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi walaupun satir di bab ini bening, tembus pandang, ini tidak masalah. Yang penting bisa menghalangi air sampai ke kulit. Wa ayyakuna satru min asfalu wa min janibil hufaini la min a'lahuma. Dan satir ini sesuatu yang menghalangi air ini hanya disyaratkan di bagian bawah, di bagian samping, dan tidak disyaratkan di bagian atas. Karena memang bagian atas ini tempat masuknya kaki. Jadi tidak semuanya harus bisa menghalangi air, tetapi yang disyaratkan hanyalah bagian bawah dan bagian samping. Artinya syarat ini memberitahukan kepada kita bahwasanya bahan muzah atau bahan sepatu ini tidak boleh bahan yang sembarangan, tetapi bisa menghalangi air sampai ke kulit. Wa yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alaihima litaraddudi musafirin fi hawaijihi min hattin wa tirhal. Syarat yang terakhir adalah muzah harus bisa untuk dipakai berjalan untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh musafir. Jadi seorang musafir, seorang yang di dalam perjalanan, dia bisa nyaman dan bisa melakukan kebutuhan-kebutuhannya dengan memakai muzah yang dipakai, baik di saat perjalanan maupun di saat transit atau di saat penghentian. Wa yukhadu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyaini bihaitsu yamna'ani nufudzal ma. Dari syarat ini bisa kita paham bahwa muzah diharuskan harus berupa muzah yang kuat. Gambaran muzah yang kuat adalah kedua muzah itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit kaki. Wa yustaratu aidan taharatuhuma. Dan ini tambahan syarat yang ditambahkan oleh pengarang Fathul Qorib, yaitu selain tiga syarat tadi disyaratkan juga muzah yang dipakai adalah muzah yang suci. Artinya muzah yang bahannya diambil dari benda yang najis ini tidak bisa mencukupi syarat. Walau la bisa hufan fauqa hufin li syiddatil barodi masalan, fa in kana al-a'la salihan al-mashyi dunal asfali sahal mashu 'alal a'la. Ini membahas tentang bahasa fikihnya disebut dengan mas'alatul jurmuk. Mas'alatul jurmuk adalah seseorang yang memakai dua muzah, memakai muzah yang double. Jadi bila seseorang memakai muzah yang double, kemudian dia mengusapnya, ini bagaimana hukumnya? Jadi terkadang seseorang di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, itu dikarenakan sangatnya dingin, sangat dinginnya suhu, dia untuk mengurangi kedinginan itu tidak hanya memakai satu sepatu, tidak hanya memakai satu muzah, tetapi memakai dua muzah yang double. Ini di dalam hukum fikih, hukum mengusap muzah yang double diperinci. Bila memang bagian luar memang patut diusap, bila bagian luar mencukupi syarat dan bagian dalam tidak mencukupi syarat, maka hukumnya sah bila yang diusap bagian luar. Wa in kana al-asfalu sholihan lil masjidun al-a'la famashal asfal soha. Rincian yang kedua, bila bagian luar mencukupi syarat dan bagian, mohon maaf saya ulangi, bila bagian dalam mencukupi syarat dan bagian luar tidak mencukupi syarat, namun dia mengusap bagian dalam, maka hukumnya juga sah. Awil a'la fawasolal balalu lil asfali soha in kosudal asfala aw kosudahuma. La in kosudal a'la fakot. Atau dia mengusap bagian yang luar, atau dia mengusap bagian yang luar. Jadi saya ulangi dari pertama. Ada beberapa rincian hukum bila seseorang memakai muzah yang double. Rincian yang pertama adalah bagian luar mencukupi syarat, bagian dalam tidak mencukupi syarat. Ini bisa sah bila memang dia mengusap bagian luar. Artinya bila yang diusap bagian dalam tidak sah. Kemudian rincian yang kedua, kebalikan dari rincian yang pertama, yaitu bagian dalam mencukupi syarat, bagian luar tidak mencukupi syarat. Ini hukumnya sah bila yang diusap bagian luar. Mohon maaf. Ini hukumnya sah bila yang diusap bagian dalam. Saya ulangi lagi. Rincian yang kedua adalah bila bagian dalam mencukupi syarat dan bagian luar tidak mencukupi syarat. Ini hukumnya sah bila memang yang diusap bagian dalam atau yang diusap bagian luar tapi air masuk ke dalam, air sampai ke dalam. Jadi yang diusap bagian luar tapi air sampai ke dalam dan dia memang bertujuan untuk mengusap bagian dalam atau bertujuan mengusap keduanya. Artinya bila dia hanya bertujuan mengusap yang bagian luar saja walaupun airnya sampai ke dalam, ini hukumnya tidak sah. Wa ilam yaksid wahidan min huma bal qasadal mashha fil jumlati ajza'a fil aswa. Dan bila masih dalam rincian yang kedua, yaitu bagian luarnya tidak mencukupi syarat dan bagian dalam mencukupi syarat, lalu dia mengusap bagian luar dan air sampai ke dalam, tapi dia tidak ada tujuan mengusap salah satunya. Artinya dia asal mengusap, tidak ada tujuan mengusap bagian luar atau dalamnya. Ini hukumnya khilaf. Menurut pendapat Asy'ari, hukumnya sah atau diperbolehkan atau mencukupi.